Nyong ganti duit tapi kepingin nambune wangi, mepet bakal minyak wangi. Engko mbok dioles-olesi apa dicruti apa disemproti. Paham napa mboten maksud kula? Ngene. Iki kudu dikaei penjelasan. Soale potongane sing diomongi wonge ora pati cerdas iki. Dadi ngene. Ya ora ngenyek wong potongane ketara kok. Padha karo sing ngomong ngono lho. Kula kan ngukur awak kula dhewe. Oke, dijawab yang jujur. Kula sampean urip sampai hari ini kira-kira akeh ndi nek ibadah karo nek blarah? Akeh ndi nek taat karo maksiat? Akeh ndi nek poso karo nek dosa? Akeh ndi nek ngaji karo TV? Ayo ibu-ibu, akeh ndi sampean nek wiridan karo nek rasan-rasan? Ayo bapak, akeh ndi lek maca Quran karo nek gendaan? Loh, ini kalkulasinya neraka. Kalkulasine neraka. Lha wong akeh dosae timbang ganjarane neraka. Kula takon meneh, jenengan iki umpama dilemplungke neraka, disiksa nang neraka, dihukum ning neraka, kuat napa mboten? Mboten. Padahal potonganmu dilebokno swarga gak pantes. Padha karo sing ngomong. Maka lek ning neraka gak kuat, ning swarga gak pantes. Ayo golek cara. Ya apa? Mepet. Ngerpo-ngerpo, DP-DP, namanya tadarro. Ibarat ibu neng pasar, gak bawa duit, kepingin jeruk, gak kena dimpet, mepeto bakul jeruk. Engko lak oleh, sama neng kono meneng, ono wong tuku jeruk ditimbang, sawangen neng. Ya sekaro gak ya kepingin ngono, ono wong tuku meneh jeruk ditimbang, saman wasiah ya, diingeti wae, ono tuku meneh jeruk ditimbang, sawangan, engko bakule mikir, iki potongannya kok kaya wong ngemis iki. Nah engko saman diparingi apa siji apa loro, paling mboten disigarke, incep tabu nyoh, lho. Bapak saman juga gitu, kok panas bentar ngelak kepingin ngombe es, gak ada duit, mepeto bakul es. Saman tunggoi ning kono kira-kira rong jam. Lho, nanti lama-lama akhirnya ana wong tuku diombe nang nggon kono kok ora entek. Lah ku sisane dikekno sampean kok. Ini contoh yang paling mudah, arek-arek sing jemburis-jemburis iki kaya. Nyegati mobil mandeg di perapatan lampu merah. Trimo sangu ecek-ecek, macake ndak karo-karuan. Pakaiane seminggu ndak diubah, tengi. Nang kupinge dicenteli peleke becak. Nek gak ngono diberosoti paralon. Awake gambar apa sing gak ana. Lengen-lengen gambar kala jengking, lengen kiwa kene kodok. Geger kene tekek. Ngisore kadal, ngisore meneh labang. Wis koyo kebon binatang mlaku lah. Dodo kene gambar jaran. Terus weteng gambare ula, medhep menisor. Ndase ana ngisor iku. Wis ndak karo-karuan wis macake. Nang rambut iku disemir. Rupane abang kuning, jare tiru turis. Padahal arahe merongos. Nang rambute abang kuning enggak dadi turis, malah LKMD, londo kok muk ndase. Ora ini wireng kok. Lha iku trimo sangu ecek-ecek, ana mobil mandek terus dene mepet, cek-cek cek-cek cek-cek. Misi Om, kaca mobil mudun srit, lung 1000 2000. Lho iki kiyaine kok ngajak ngemis iki. Nggih, kula jak ngemis. Tapi ngemisnya datang Gusti tak banteng sih sampai kemulut ini kakno kiai nasional mik ngak ngok ini. Halo nge ngerpo ngerpo tapi nang Allah ngemis tapi nang Allah duduk nang menungso volumenya diangkat bro malah dialon ke gak ngoyo-ngoyo kula. Nah, wis ngene. Lha nek ngemise kula sampean diterima Allah, engko kula sampean oleh cipratan rahmate Allah, dapat percikan magfirahnya Allah. Sapiro akeh dosamu? Berapa kesalahanmu? Engko terhapus semua, kenek tetesan rahmate Allah, kenek magfirahe Gusti. Nah, sampean kok nek gak iso ngaji. Taruh judule kitab gak tahu bab-bab yang ada dalam kitab takbirnya kitab itu gak ngerti malah ngapunten ibu-ibu kadang-kadang alif bengkong aja gak roh, rohmu kan alif kenceng. Nah, alif bengkong itu alif layinah gak iso ngaji tapi kepingin oleh ilmu ya apa caranya Lho yo ngene iki mepeto ning majelis taklim, mepeto nang para ulama, para kiai. Setiap ada pengajian dari kiai siapapun yang ngaji, jenengan kersa rawuh mau hadir, itu nanti apa yang disampaikan oleh para kiai itu, andaikan sampean cari sendiri kitabnya mana, babnya apa, halaman berapa, baris keberapa, kangelan jenengan gelek dhewe. Tapi nek gelem ngalahi mepet ngoten iki, subhanallah, ilmu yang umpama dicari sendiri ruwet, sulit diberikan kepada jenengan. Lung lung lung lung meruwi mateng kari ngemplok jenengan. Enak kiyaine sing gelek ruwet. Suwe nek pesantren puluhan tahun tirakat rekoso, soro, mulane ditekano mbayari larang yo pantes ngono lho. Dadi niku manfaate, Bu. Bu. Ngeten niki sepele tapi mangke jenengan wangsul mbekta sing namine barokah. Diomongin ngene iki sok yo gremeng, kabeh kiai yo padha ae. Ngaji dididik barokah, dididik barokah. Barokah itu apa? Sorry, jangan pernah meremehkan yang namanya barokah. Memang barokah itu kayaknya tidak ketara. Orang nyawang aku malah nyawang banser. Terus nih bosan. Kalau minta diterusin, matamu lihat aku dong. Ini bahasa Indonesia loh ini. Matamu itu lo lihat kemana kok? Lihat aku dong. Oi, oi. Terus nih bosan. Lihat saya. Oi. Barokah itu memang tidak ketak. Orang ketok gitu. Iya, tidak ketara kayaknya. Tapi ada. Tidak kelihatan, tapi ada. Ada, tapi tidak kelihatan. Orang ketok, tapi ono. Ono, tapi ora ketok. Gambarannya kayak cinta. Love. Itu kan ada tapi gak kelihatan. Ketika dada berdebar-debar, hati selalu bergetar, jantung berdegup kencang, ada spirit yang menyala, ada semangat yang membara. Setiap jumpa dengan si dia, hati sengkring-sengkring. Itu kan berarti tanda ada cinta. Apa yang kuyuh? Ono ning ora ketok, ora ketok tapi ana. Lah contoh sing gampang ya kaya entut. Itu kan ono tapi ora ketok. Kaya ngaji kok ning irung ora selengut-selengut, bel-bel, selendep-selendep dan baunya khas. Maka biasanya setelah itu akan terjadi tuturi handayani. Sing entut mburi ngarep diarani ngono. Dadi uripe kula sampean kula mangke iso tenang, tentrem, ayem, anak putu keluarga dadi apik. Niku namine barokah. Yuk kula jak nyanyi sik, timbangane aku gak direken kok. Engko ono kaitane niki, saged mboten jak nyanyi. Tombo ati sampean iki disiki wong ae garae kok ora ngerti karepku kok malah aku lali sisan iki. Coba perhatikan. Tombo ati engkau sik kok iku wae. Mungkin iku lali karo angen-angen kok iku wae. Tombo ati direngke. Kumpul kiai. Kumpul sinten? kiai. Kumpul kiai niku persasat sami kalih kumpul nabi. Mujalasah jejagongan kalih para kiai niku sami mujalasah jejagongan kalih para nabi. Tapi yo kiai temen, kiai sing temen. Nek ngene iki kan duduk kiai yang warjahit iki. Nggih kumpul kiai. Mangke lek kumpul ten donya, nggih kumpul ten gene akhirat, almar'u ma'a man ahabba. Orang itu besok di akhirat akan dikumpulkan dengan siapa yang disintai ketika di dunia. Kumpulane sapa ngoten. Nggih kumpul kiai cuma kumpul kiai niku kula pesen ten jenengan, lek jenengan sowan ten daleme kiai, niku aja kulino kok mek wong-wong tok. Lho mestine ya kudu karo nyangkeng. Zamanku kok salah terus. Nyangkeng pitakonan, wong iki urusane ngaji kok. Kok nyangkeng gula. Kopi malah ana sing jawab amplop yo. Ana sing terang-terangan duit. Kok negatif to pikiranmu? Mbok anggap kiai iku materialis ngono ta ya apa? Aja elek pikiranmu. Mbok anggap kiai iki nek karo duit nang terus moh ngono ta ya apa kok ya. Cepi kula tuntun gampil. Tombo ati kumpul kiai melu ngaji dilakoni. Diulang dua kali kan nadanya dua kali. Tombo ati kumpul kiai melu ngaji dilakoni. Iki cengkoke Ida Laila. Sakit buatan ibu-ibu. Insaflah wahai sing banter, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan tuk makhluk ciptaan. Niki kalimatnya diganti. Tombo ati kumpul kiai melu ngaji dilakoni. Yuk tombo kiai melu dilakoni. Diulang. Tombo ati kumpul kiai melu dilakoni. Iki ana judune Arab kok dok lulak-lulak. Judune selawat badar. Monggo shalatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Niki wonten refe nggih lagu niku nggih Bu nggih. Cobi. Dialah pengasih dan kepada semua insan. Terus, janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan. Cekap, subhanallah, luar biasa. Nggih, saya sangat menjeng kalih kula monggo ngamen nggih. Nah, saiki kalimate tak ganti. Sopo wonge sregep ngaji uripe bakale aji. Pangertene ditambahi butuhane dicukupi ing benar. Salatullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin. Lagu ngeten-ngeten iki sae, mboten napa-napa. Lagu-lagu nuansa religi, ada filosofi, ada kandungan makna di dalamnya. Tidak masalah. Saya ini estafet dari metode dakwah dari para wali dulu. Kan Wali Songo dalam berdakwah mengislamkan Nusantara, ajak-ajak Islam, iman, ihsan. Ini diantaranya kan pakai metode, pakai mediasi tembang. Nggih. Sampai saya ini jenengan saya kelingan. Anak tembang tinggalane para wali ku judule Ilir. Hilir, onok jamuran, onok padang bulan, onok cublek-cublek, onok gundul-gundul, onok seluku-seluku, onok turi-turi, ngono iku. Nah, sekarang penyesuaian koyok ngene iki. Ini namanya titik asimilasi nilai. Para wali itu bijak dalam berdakwah, tidak melalui kekerasan, tanpa konflik, tapi lewat persuasi kebudayaan yang sangat lembut. Memang dipilih-pilih, dipilah-pilah, tapi tidak dipisah. Iki agamane, iki budayane, iki islame, iki tradisine, iki muslime, iki pribumine, iki arabe, iki jawane. Tidak dipertentangkan, tapi dijodohkan, dipadukan, dan diterima luas oleh masyarakat dengan mudah. Ladeke masyarakat bersatu, guyub, rukun, tentrem. Carane apik. Makanya desamu kene iku lek kepengin iso bersatu, guyub, rukun, tentrem, kuwi lek ngundang kiai aja angger. Nek iso kiai sing model ngene iki. Loh, maksudnya model ngene iki itu model kebijakan para wali, ngono lho, Bro. Nek aku lak gak ngomong model Anwar Zahid, kok kemletak temen wong Anwar Zahid duduk kiai kok. Model kiai, model ngene iki ku model kebijakan para wali, dadi jenius. Masyarakat yang dulunya pecah belah kelompok-kelompok, disatukan. Memang banyak ormas, memang banyak etnis, memang banyak kelompok, tapi diajak untuk bersatu. Tidak memperbesar perbedaan, tapi mencari titik kesamaan. Kerjasama dalam hal-hal yang sepakat, bareng-bareng. Terhadap hal yang tidak sepakat, tasamuh, saling menghormati, saling menghargai. Mono. Enggak kok wis api-api rukun guyub kompak bersatu diomongin ngene malah terprovokasi pecah belah, itu bukan dakwah tapi kesesatan. Wali itu bijak padane iki kanca-kanca iki dok ngeplaki drum, ngeplaki rebana iki. Rebana kok dikeplaki. Lek nek ngeplaki kok wong iku biadab namanya. Uang kok dikeplaki, biadab. Nah para wali bijak, para kiai bijak. Daripada ngeplaki uang, biadab dosa. Dialihkan ngeplaki rebana, sak kemengmu. Akhirnya menjadi beradab, menjadi peradaban. Nah supaya ada nilai pahala, ada nilai berkahnya. Diiringi zikir, diiringi sholawat. Ya aja dianggap sepele ini rebana ini. Ini kebudayaan yang adiluhung. Wong ana penyanyi ya namine Keith Stephen. Daruh ya wis sampean tak critani rungokke. Dia masuk Islam no London kono, Inggris. Ngertos London nggih. Sebelah ngujang. Itu yang orang London itu. Namanya Keith Stephen, dia masuk Islam ganti nama dari Muhammad Yusuf Islam. Itu sekarang dia di sana masih belajar ini hadroh rebana. Di sana itu masih belajar rebana. Di sini wis mulai nenek moyang kita dulu, mbah-mbah jenengan dulu wis mulai rebanaan. Berarti secara kebudayaan tua kene. Sana malah belajar dari sini kok diremehkan. Aku ngerti dhewe nek dhekne belajar. Pas kula ningali TV niku kan iku diberitakno ngono. Nah, beradab ya tunggalek, Bu. Bu. Kaya jenengan niku ngrawus bojo ku biadab jeneng. Umpah-umpah bojo biadab. Nyelatu bojo biadab. Bojo sing ngetengi sampeyan kok dicelatu kuwi ya apa to? Biadab. Nah, para wali, para kiai dijak padha-padha ngobahno lambe, ngetokno swara, ngetokno energi, yuk digawe yasinan wae, istighosah gawe dikit. Nggih, bibirmu menjadi berkah, ada nilai pahala. No. Jujur kalau lagu-lagu yang nuansa religi aku seneng. Kayak ini peringatan Maulid Nabi, ungkapan kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasulullah, menggambarkan cintanya Rasulullah kepada umatnya. Itu lagunya Bimbo. Seneng aku. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Ungkapan kerinduan. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Merasakan kehadiran Rasulullah. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Kok gak nyaut blas sampean? Oh, mboten saged. Cobi sing niki disauti. Muga-muga iso. Hei, kenapa kamu kalau nonton dangdut sukanya bilang? Dapuramu. Lha nek ngono ku kok nyaut? Ngerti ngene gak berangkat aku mau. Coba satu lagi. Mending tuku sate timbang tuku. Tepuk tangan untuk para wedus-wedus sekalian. Ya Allah. Pun setengah kali welas ya. Pripun tambah? Gak apa-apa, kapan cara hitungannya sumbut ora masalah. Lho ngene lho pusing dimaksud nyedak wewangian tadi para ulama, para kiai. Mergo itu jalurnya bener. Kiai itu oleh ilmu teko gurune. Lah gurune oleh ilmu teko gurune. Lah gurune oleh ilmu teko gurune. Kan bener gurune iku oleh ilmu teko gurune. Terus lurus jalure gurune iku oleh ilmu teko gurune. Lah gurune iku oleh ilmu teko ngoten. Kan gurune niku oleh ilmu teko kan ngono. Gurune niku oleh ilmu teko. Nah terus munggah nganti Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran malaikat Jibril langsung saking ngarsane Gusti Allah. Maka di zaman yang carut marut kayak gini akhir, banyak aliran-aliran sesat dan menyesatkan yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Betul? Saya pesan dan penjenengan semua. Zaman seperti ini jenengan baju boleh beli yang baru, pakai yang mode baru, rumah boleh bikin yang tipe baru, kendaraan, motor, mobil boleh beli yang baru. Tapi kalau ajaran agama, akidah meluwo sing lawas, selamat sampean. Aja melu sing anyar-anyar ku aneh-aneh, sing anyar-anyar ku model-model, mbok nut uripmu modal madul. Ya apa? Tahlil gak oleh, yasin gak oleh, manaqib gak oleh, selawat gak oleh, zikir gak oleh, ngebom gak apa-apa. Ini ngebomnya ngawur, masjid dibom, ngawur, gereja dibom, ngawur, pasar dibom, ngawur, gedung dibom. Sing gurung dibomnya kari WC umum. Ini kengko nek WC umum dibom, makai wong loro weteng. Kateng ngising gak wani kok. Oke, saya ulang, ibu. Baju boleh pakai model anyar, tuku sing anyar mode baru. Monggo, masa zaman udah kayak gini pakai baju masih jadul sih. Oke, pakai yang baru tapi tetap dalam koridor agama, tetap nurut aturan syariat, tetap kudu nutup aurat. Kados ngaten-ngaten niki subhanallah, seneng kula. bruku sedaya, nutup aurat sedaya. Ini cermin perempuan-perempuan ahli surga. Ya nuwun sewu njenengan ngagem pakaian ngeten niki ten pundi-pundi yo ngene apa ana kene tok? Ana kene tok. Terus pundi Pak? Ingon-ingone njenengan kok ngoten niku modele. Itu loh Bu, yang disabdakan Nabi, salah satu faktor penyebab perempuan banyak yang masuk neraka itu kan gara-gara aurat, ngumbar. Al-Quran mengingatkan, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan tabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah dulu, overacting. Makanya zaman akhir ini banyak yang kata Rasulullah, kasiyatin ariyatin ma'ilatin mumilatin ru'usuhunna ka'athminatin bukhtil ma'ilat. Saman gak ngerti gak apa-apa kok. Menyak jari, wajahnya gak ngerti temen ngono kok. Banyak perempuan yang kelihatannya berpakaian tapi sebenarnya telanjang. Koyoke pakaian tapi sejatinya wudho. Kok gitu? Habis bahan yang dipakai tipis sih. Transparan. Pakai streaming, ada yang bahannya dari plastik, kan jeruannya ketok kabeh. Aneh-aneh saya ngomong itu, aku kadang ya Allah, dukur rapet ngisor mengo, ngisor rapet dukur mengo, ngisor dukur rapet tengah masuk angin. Ini orang lanang-lanang ini seneng-seneng aja. Kan sebaik-baik pakaian perempuan itu, menurut laki-laki masih lebih baik kalau enggak berpakaian kan. Aneh-aneh kadang pakai yang press body, melefet, ngafret, full press body. Jadi kalau dilihat itu bisa, yes. Itu bahasa Inggrisnya pating pecotot itu. Lu apa berhias, berdandan gak boleh? Boleh, tapi jangan over. Jangan berlebih-lebihan. Pakai parfum? Monggo boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Sak botol digawe pisanan. Metu ka omah bel-bel. Wong liwat iki mayit endi iki kate nanti ngono. Pakai lipstik apa enggak boleh toh? Boleh, Ibu, pakai lipstik tapi ya wajar, jangan over, jangan berlebih-lebihan. Mosok pakai lipstik sampai merah membara kayak habis makan darah. Kowe dadi Dracula. Kowe mari mangan pitik mentah. Biasa mawon, oh itu saki ku aneh-aneh. Dulu ya dulu, perempuan itu kalau ingin bulu matanya terlihat indah, bulu mata itu bahasa Inggrisnya aidep. Wong ceramahe sing larang kan ngene iki modele. Itu dulu kan cukup dijepit ngono ta. Dijepit pakai jepitan terus dijentit-jentit ngono tok. Sekarang ndak, ditemplaki plek kaya kepiting. Padahal itu yang abut loh, jika kedep itu jodet-jodet loh ngomong-ngomong digae tepak melaku kodanan protol sesing aneh-aneh sembuh-sembuh gak dunung aku. Oke, Ibu, pakaian monggo yang baru, mode baru, rumah tipe yang baru, monggo, pokok gak nyolong. Gak ngentit. Beli mobil yang baru, please. Ojo korupsi. Tangkep KPK monggo. Mobil baru monggo. Enggak boleh niat pamer, enggak boleh niat sombong, tapi niatnya mensyukuri nikmate Gusti Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Niat nyukuri nikmate Allah, mosok duwite akeh gak diketokke nyukuri nikmate Allah. Duit akeh mobil taun begedut. Mbuh taun pira? Di starter ben 27 lagi kena. Kapan di starter? Kleket. Starter meneh kleket. Kleket ya ampek meruntus. Ben 27 lagi kena. Bareng kena gas dipancat iki mlaku proko proko proko proko proko proko dike menggoki lawange mbukak dhewe glodak tangki ganti jirigen sepuyon pasang plastik yang kebacut. Monggo sing anyar monggo monggo, tapi sekali lagi kalau ajaran agama akidah ana sing mloro nyawang aku yo wedi yo sentak ae kusuwen melu sing lawas. Selamat sampeyan nek melu sing lawas, aja melu sing anyar-anyar iku ndak karo-karuan. Iku ae sama ngeling-ngeling omongan kula. Ngapunten sanget kula jane sik kepengin tambah mawon tapi saken Mas Hengki kanca-kanca niki wis. Pak. Lanjut lanjut ae. Ya mudah-mudahan ini malam bukti mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita termasuk dawuh Kanjeng Nabi go. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku maka dia mencintaiku kata Nabi, dan siapa yang mencintai aku pasti dia nanti akan kumpul dengan aku sama-sama di surga Allah. Nah, mudah-mudahan ini saja yang saya sampaikan. Aku tahu ibu, sebenarnya ibu berat mau berpisah dengan aku. Jujur aku sendiri juga gitu ibu, karena aku sudah terlanjur mencintaimu. Tapi kan kita dibatasi oleh waktu. Minjing-injing kula mun jadwale ten Lumajang. Oh, jam 10 Lumajang bar zuhur terus malam-malam oper ke Banyuwangi. Wis ngene iki kiai nek laris ngene iki modele dadi. Ngapunten sanget nggih, semua yang saya sampaikan saya sadar enggak semuanya baik. Mesti ana sing ora apik. Kudu dipilih-pilih, dipilah-pilah, difilter. Ngeten Bu nggih? Jenengan dahar nongko niku enak napa mboten? Enak nek gak mbok emplok sak kulit-kulite. Kan ya kudu dipilih. Oh iki sing kena dipangan, dipangan. Sing gak kena dipangan yo sing krehna. Ngaji yo ngono. Oh iki sing manfaat maslahah pundut diamalke. Nah sing ra genah-genah cok direken ngono ae. Nggih? Nyuwun pangapunten sareng-sareng iki langsung donga. Nggih, muga-muga ngaji dalu niki dibarengi hidayah Gusti Allah. Kalian jenengan pun dantosaken tiyang-tiyang ingkang istiqomah dalam beribadah. Sane wis wancine sedaya pinaringan husnul khatimah. Ala binni wa ala kulli niyatin sholihah bi jahin nabir rahmah syafil ummah. Binatu du'al qabul jabat sul husulil amali wal ma'mul bi jaisidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala manawina wa ala manawu bi sulufun sholihan bi sabil asrar bi asrari sabil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجتنا فقضيها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الأخيرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ماتر سوون يوم بانغا بونتن هدانا الله إياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.